Salah esopo liramu sing paling tak tresnani. Ketun ati iki aku ra nepati janji, aku lunga tanpa kondo margo ketenan wong liya. Aku yang rosak. tak baleni. Ngedem-ngedem hatimu bako mempertahankanmu. Tenangan sing atur critane jenengmu. Duweku mung rasa tresno, duweku mung rasa sayang. Nganti nyawaku hingga keroko, rasaku ora spesial nih lagunya untuk kalian semuanya. hati. Andai kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku, ku yakin kau tak akan sanggup untuk bertahan. Namun ku tak ingin Ini spesial buat kamu semuanya yang udah ditinggalin, tapi kalian belum bisa move on. Kalian masih sayang. Tapi bene. Spesial kanggo kowe. sing wis tak rumat, sing wis tak gemateni, neng gak ngerti. Cerita wingi tak tulis ke dati lagu, merko kahanane sing marai ngelu. Angin wengi sing grekesin jero awa iki, sing marai netes elo ono pipi. Soyo mrene, soyo suwe aku mbalue ke pendadino anane mung rame wae. Aku nrimo, aku lilo tresno kumbo jarno, terus pitulo Sopo tak kuat kuat ke weruh kowe karo dene. mencintai dalam diam itu sakit. Apalagi diam-diam orang yang kita cintai itu mencintai orang lain. Tanpa mereka tahu pengorbanan kita selama ini ke dia. Tanpa dia tahu seberapa besar hal-hal yang kita lakukan melalui sakit-sakit dan sakit demi memperjuangkan dia ya. Ini lagu untukmu. Ra perlu kowe ngerti gedene perjuanganku, tulus tinggo bahagiake sirammu. Ra perlu kowe ngerti gedene rasa sayangku, cukup aku yang merasakan itu. Masio, aku tutup pilihanmu. Kowe tetep neng hatiku. Thank you. hatiku sing tau gawe seneng uripku saiki wis lunga di sanding mulia merga ana restune wong tuwa. Masih rasa sandingan, ning ati tetap.

alasan ketika on the one it's mas. Sing perlu kowe ngerti, aku iki sayang karo kamu tenanan. Mas yo aku ra tau morgani. Mas yo kurangku iki gak iso nyukupi keluhanmu. Sing perlu kowe catet, aku bakal selalu enak nggih awakmu. Sumilir e sing makili rasa kangen iki ning kerlipe lintang tak titip ne rasa sayang rasa sayang mung ono Oh, lahir batin ni kate kutu tak walek ni masih yo abot sanggane. Terima kasih. aku ora iso turu. Awan tengi sore isu kowe WhatsApp aku. Ora kok permangan dadi korban sepikan. Nyatane aku cuma pelampiasan. Apa salahku sampai kowe ngono? Bersalahmu kowe mengguyang-guyu. Nyatane gak iso ojo diteruske. Mergo saiki mutoku wis netes gede. Palsu among gawe awak guru. Orang kok bertendang dadi korban settingan. Nyatane aku cuma pelampiasan. Apa salahku sampai kowe ngono? Bersalahmu kowe menggoyang-guyu. Nek nyatane gak iso ojo diterusne. Mergo saiki mutoku wis netes gede.

apa saking kedene katresnanku. Aku kudu bisa ngeleke rupane supaya mata iki bisa mandeg nange. Belanjani, sumunggo Terus saja.